Pak Sofyan, bagaimana catatan Anda soal hasil reformasi yang sudah bergulir selama 10 tahun ini, Pak? Saya memikirkan begini, apapun kita mengetahui bahwa kita belum mengisi reformasi yang 10 tahun ini. Yang kita bicarakan itu kulitnya baru, kita nggak pernah mengisi apa sebenarnya reformasi yang kita inginkan, apa pembangunan ekonomi yang kita inginkan, apa yang founding father kita dalam abad kebangkitan ini yang sebenarnya yang kita harus isi untuk bagaimana mensejahterakan rakyat kita. Yang kita lihat kan pemimpin kita ini berkelayanya terus-terusan. Yang dia pikirkan kekuasaan dan kepentingan mereka masing-masing. Apalagi dalam kesulitan ini untuk menyelesaikan kesulitan ini bersama-sama. Jangan saling menghujat dan saling menjegal aja. Itu menurut saya yang terjadi, yang perlu kita selesaikan. Dan kita introspeksi lah bersama-sama persoalan-persoalan ini. Kalau saya lihat ini kan enggak. Semua saling menyalahkan dan semua dalam rangka mungkin pemilu 2009. Enggak ada yang mikirin rakyatnya sekarang ini. Ini yang menurut saya dan semua atas nama rakyat. Menurut saya insaflah setelah satu abad kita memikirkan kebangkitan itu, kita isilah reformasi punya cerita. Sekarang kita bicara kulit-kulitnya aja semuanya. Kita boleh rayakan senang-senang, tapi setelah itu bagaimana kita kasih rakyat kita ini makan dan kasih kerjaan yang cukup sehingga betul-betul daripada 100 tahun kita mengikati kebangkitan itu kan tujuan utamanya semua rakyat itu supaya bagaimana kita memberikan kepada rakyat kita satu hidup yang layak dan sebagainya itu. Desakan perlu adanya reformasi babak kedua, bagaimana Anda mengomentarinya? Saya harapkan janganlah reformasi terus-terusan babak kedua kemana akhirnya pun kita nggak tahu. Kita ngomong aja begini begitu, tapi akhirnya kan kita juga nggak tahu. Saya pikir kita serahkanlah, bisa nggak kita bersatu? Ini menurut saya yang paling penting. Kalau saya lihat sekarang ini, tujuan kita ini nggak ada untuk bersatu membangun dan bangsa kita dan memperbaiki hidup rakyat kita. Yang kita ributkan cuma bagaimana berkuasa dan setelah itu memanfaatkan kekuasaan itu untuk kelompok ataupun pribadi kita masing-masing. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.